katanya, meski ku tahu aku masih milikmu. Kehadiran dirinya meluluhkan hatiku, menyisihkan rasa cintaku padamu. Keindahannya telah meruntuhkan akalku, meretakkan setiaku kepadamu.